والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. Kita masuk ayat berikutnya, surat Al-Haqqah. Qala Syekh rahimahullah, qala Allah ta'ala, wa ja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikat bil khati'ah, fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah, inna lamma taghal ma'u amal hamalnakum fil jariyah لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. Ya, datang Fir'aun dan orang-orang sebelum dia, termasuk di dalamnya Al-Mu'tafikat. Setelah menyebutkan dua bangsa sebelum Fir'aun juga, Ad dan Samud, kemudian Al-Mu'tafikat, kaum Nabi Lut, datang dengan berbagai kesalahan dan dosa. Mereka mendurhakai Rasul yang diutus kepada mereka. Maka Allah menghukum mereka dengan hukuman yang sangat luar biasa dahsyatnya. Masing-masing punya hukuman, ini mendapatkan hukuman yang berbeda. Ada yang dihukum oleh Allah dengan suara petir yang menggelegar. Ada yang Allah tenggelamkan, ada yang ke laut, ada yang Allah benamkan ke bumi, ada yang disapu angin, ada yang dibalikkan buminya dihujani batu. Fa'akhadnahum bidzunubihim, dalam ayat yang lain Allah menyatakan demikian. Ini semuanya akibat dosa. Qala inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, ketika air sudah melampaui batas, kami bawa kamu di dalam kapal yang berlayar jalan di atas air tersebut. Kami jadikan dia bagi kamu sebagai peringatan, dan dia dijaga atau dihafal, diingat oleh telinga-telinga yang mau menghafalnya, mengingatnya. Qala Syekh rahimahullah, ay wa kadzalika ghairu hatainil al-ayat al-ummatain at-taghiyatain, demikianlah sebenarnya ini selain dua umat yang melampaui batas ini, Ad wa Samud. Kadang-kadang didahulukan Samud, kadang-kadang didahulukan Ad, ya, dua yang ber ini Samud ini datang setelah bangsa ini, kaum Ad. Ja'a ghairuhum, datang pula selain mereka, minat wati al-utah, datang selain mereka dari orang-orang yang melampaui batas dan durhaka ke Fir'aun Mesir, seperti Fir'aun Mesir. Ini Fir'aun negeri Mesir, ini Fir'aun, ini gelar raja-raja Mesir, jamaknya Fara'ina. Nah, masing-masing negeri, negara-negara artinya wilayah-wilayah yang sudah maju, punya kebudayaan maju di masa itu, seperti India, punya gelar kerajaan sendiri, kemudian Ethiopia, Yaman, Mesir punya pula. Bukan di luar itu, Ajam, seperti Romawi, dan lainnya. Alladhi arsalallahu ilaihi abdahu wa rasulahu Musa alaihi salatu wassalam, yang Allah utus kepada mereka Musa dan hambanya dan rasulnya yang mulia Musa alaihi salam, Musa bin Imran. Wa arahu minal ayatil bayinat, kemudian Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun sebagian dari ayat-ayat yang sangat jelas bukti nubuah beliau, kebenaran beliau. Itu pun mereka menantang, minta, menuntut, mana buktinya kan, ini engkau sebagai Rasul Allah. Ini mereka menganggap tidak mungkin manusia jadi utusan Allah. Maka yang dengan itu mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Walakin jahadu wa kafar, tapi mereka jahadu dan kafaru, mereka menentang padahal hati mereka mengakui itu benar. Seperti di dalam kisah Nabi Musa, orang ini para tukang sihir yang sudah ahli mendarah daging sihir itu buatnya ini pada mereka istilahnya paham betul sihir. Ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, mereka tahu ini bukan sihir. Nah, bukan sihir. Masing-masing mujizat itu sesuai dengan keadaan di masa itu. Mungkin pula di zaman Rasulullah SAW, ketika orang-orang Arab, orang-orang Quraisy adalah ahlul fasoha. Nah, ahlul fasoha, mereka mengira apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sihir. Nah, syair. Ketika dihadapkan, mereka mendengar Rasulullah membacakannya, mereka paham ini bukan sihir, bukan pula syair. Ya, karena mereka jahadu wa kafaru, mereka menentang dan mengingkari ya. Wa zulman wa uluwan, dalam keadaan ini dengan kezaliman dan dengan ini merasa sombong. Wa jaa'a min qablihi min al-mukadzibin, demikian pula datang sebelum mereka dari kalangan orang-orang yang mendustakan, yaitu wal mu'tafikat, kaum ini orang-orang mu'tafikat, ais qura kaum Lut atau negeri Sodom, yang ini kampung ini kaumnya Nabi Lut. Al jami' ja'u bil khati'ah, semuanya datang dengan dosa, membawa kesalahan, ai bil fi'al bil fa'alati bil fa'alati taghiyah, dengan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, sikap yang ini berlebihan, ini keterlaluan. Wahiyal kufru wa takdzib, kekufuran yaitu kekafiran, kemudian sikap mendustakan, tidak mengakui kebenaran yang datang dari nabi mereka atau yang dibawa oleh nabi mereka, bahkan tidak menganggap nabi itu jujur. Wa dzulm wal mu'anadah, ya, kezaliman dan pembangkangan. Wa ma in dhamma ila dzalika min anwa'il fawahish wal fusuq, dan yakni apa-apa yang tergabung di dalam perbuatan kekufuran ini tadi, dari berbagai jenis kekejian, perbuatan keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut dan apa yang sebelum itu umat Nabi Syuaib, dengan ini mengurangi hak orang lain, kemudian nabi-nabi yang lainnya, perbuatan-perbuatan keji yang lainnya, setelah hak Allah dilanggar. Nah, apalagi yang paling utama, hak untuk diibadahi satu-satunya itu dilanggar, diingkari, maka hak yang lainnya, maka perbuatan-perbuatan keji yang lainnya akan terikut. Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, kekejian, kemudian kezaliman dan kesyirikan, ini saling tarik menarik, akan saling tarik menarik. Nah, yang satu akan membawa nam kepada yang lain. Kezaliman akan membawa orang itu berbuat keji, dan dia akan berbuat syirik. Karena kejian itu juga demikian, dia akan membawa orang itu berbuat zalim, akan mendorongnya untuk berbuat syirik seperti itu. Bahkan disebutkan lagi oleh beliau, orang yang artinya semakin lemah ketauhidannya, semakin lemah ketauhidannya, semakin mudah dia terangsang, tertarik kepada lawan jenisnya untuk berbuat keji. Semakin mudah, semakin besar ya syahwatnya, cinta ya, istilahnya kata mereka isyik, tertariknya kepada lawan jenisnya. Nah, wal fusuq, artinya semakin cenderung dia untuk jadi melakukan perbuatan keji seperti itu, tertarik dengan rupa, gambar, bicara. Nah, semakin kuat tauhid, maka semakin jauh dia akan mudah menundukkan pandangan, menjaga tangannya, menjaga telinganya. Nah, qala fa'asaw rasulah rabbihim, mereka mendustakan atau mengurangkai rasul mereka, rasul yang Allah tuh utus kepada mereka. Nah, di sini maksud kata beliau, wahada ismul jins, walaupun yang diutus kepada mereka satu orang, Musa alaihi salam misalnya, Nabi Hud kepada kaum Ad, Nabi Saleh kepada kaum Samud, tapi sesungguhnya mereka ini fa'asau rasulah rabbihim, ini mendustakan semuanya. Mendustakan semuanya. Sama saja mereka dengan mendustakan semua rasul tersebut. Baik. Nah, karena beriman kepada satu orang rasul berarti mengimani rasul-rasul yang lain. Sebagaimana mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan rasul-rasul yang lain, karena yang mereka bawa adalah sama. Kullun min ha'ula'i kadzdzaba ar-rusul alladzi arsalallahu ilaihim. Masing-masing mereka mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, yang Allah utus kepada mereka, yang dengan tentu dan tentu saja juga mendustakan rasul yang walaupun tidak datang kepada mereka, tapi sama mereka mendustakan rasul-rasul yang lainnya. Nah, seperti dalam ayat-ayat yang lain. Dan fa akhadallahu al-jami', maka Allah menghukum semuanya, akhada akhdatan rabiyah ay zaidatan ala al-hadd wal miqdar, yang lebih dari batas dan ukurannya, artinya yang tidak terkirakan dahsyatnya. Alladzi yasru bihi halakuhum, yang dengan dan hukuman tersebut mereka akhirnya binasa. Dan ini termasuk jadi yakni rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai salah satu di antara apa yang disebutkan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah SAW adalah rahmat bagi alam semesta. Beliau pun menyebutkan ana rahmatun muhdah, aku adalah rahmat yang dihadiahkan. Dengan keberadaan beliau, azab-azab yang menimpa umat yang terdahulu itu tidak ditimpakan kepada umat ini, masih sebagian kecilnya kita ditimpa musibah, sesama kita dapatkan mungkin penguasa yang apa, sebagian kaum muslimin negeri-negeri mereka dikuasai oleh dan penguasa yang zalim, mereka bertikai satu sama lain. Dan itu tidak lain kata Allah, supaya masing-masing merasakan kejelekan yang lain sebagai peringatan dari Allah bahwa itu semua adalah akibat dosa masing-masing kita. Nah, boleh banyak dalam ayat yang Allah sebutkan. Kalau Allah mau menghukum betul membersihkan buminya, rata sudah, kiamat sudah pasti akan terjadi. Dan dalam di beberapa tempat ketika mungkin kemaksiatan itu sudah demikian rusaknya, tidak ada yang di kampung itu memberi peringatan, dan itu sebagai peringatan pula bagi negeri-negeri yang lainnya, Allah bersihkan. Dan tsunami Aceh, gempa bumi, tanah longsor, kemarau panjang, banjir, itu sebagian dari peringatan, tidak membuat binasa seluruhnya. Nah, kelaparan ada di sebagian tempat, tapi tidak merata ke menimpa seluruh umat. Dan semakin di satu tempat ditindas, di tempat yang lain mereka dihinakan. Nah, ini peringatan dari Allah. Qala min jumlati ulaika qaumun Nuh, termasuk dari mereka itu semua adalah kaum azraqahumullahu fil yammi, Allah sebenarnya ini tenggelamkan mereka di dalam lautan, dalam banjir bandang. Haina tawal ma' ala wajhil ard, ketika air itu betul-betul merata, melampaui, menutupi seluruh permukaan bumi. Wa ala mawadihar rafi'ah, bahkan naik tinggi, lebih tinggi dari tempat-tempat yang tertinggi sekalipun. Berarti bumi ini pernah tenggelam seluruhnya. Tidak ada yang tersisa. Nah, disebutkan, diceritakan oleh para ulama, semua gunung itu seakan-akan mereka ingin supaya mereka tidak tenggelam, tapi dibenamkan semua oleh Allah kecuali Bukit Judi yang perahu Nabi Nuh terdampar di atasnya. Dia dengan tunduk, kata para ulama pada ahli tafsir, merendahkan diri, tidak berani mencoba untuk mengalahkan hati, menonjolkan diri untuk supaya tidak tenggelam oleh air tersebut. Tahu ini adalah hukum dari Allah, takut, tunduk dia. Akhirnya dia yang justru jadi tempat terdamparnya perahu Nabi itu. Dan wa amdanna Allahu 'ala al-khalqil mawjudin ba'dahum annallaha hamalahum fil jariyah. Allah berikan karunia kepada makhluk-makhluk yang ada sepeninggal Allah membawa mereka di atas perahu-perahu yang berlayar. Wa yasfina fi aslabi abaihim wa ummahatihim, yaitu perahu Iya, ini ketika mereka masih berada di dalam sulbi bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka. Alladzina najjahumullah, yang Allah selamatkan mereka. Fahmadullaha washkurulladzi najjakum an haina ahlakat tahin wa tabiru bi ayatihil jalla ala tauhidihi. Maka pujilah Allah dan bersyukurlah kepada Allah yang telah menyelamatkan kamu ketika Allah membinasakan umat-umat yang melampaui batas tersebut, dan ambillah pelajaran dari ayat-ayatnya yang menunjukkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah ada dahulu, tapi masih di dalam sulbi tiga orang anak Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ini tiga orang anak Nuh yang Nabi Nuh yang selamat, Sam, Ham dan Nuh, itulah bapak moyang manusia yang ada sekarang ini. Yang lainnya binasa. Ya, orang-orang mukmin yang naik kapal bersama Nabi Nuh itu binasa semua dan tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan. Tinggal keturunan Nabi Nuh. Nah, yang paling apa namanya, dari tiga ini yang paling mulia dan melahirkan bangsa-bangsa besar mulia, Sam. Ya, kita kenal Islam. Nah, Semit, bangsa Semit ini menurunkan Yahudi dan Arab. Kemudian juga termasuk bangsa-bangsa ya Allah Bismillah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kembali juga mengingatkan kita untuk bahwa semua itu kehancuran, musibah, petaka karena dosa. Nah, dosa itu bukan belum tentu bukan berarti hanya dosa-dosa besar yang mungkin kita lakukan. Ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, kita dapatkan peringatan. Ya, masing-masing sesuai dengan kadarnya. Kalau dia faham, nah dia akan memperbanyak istighfar dan penyesalan, mengakui bahwa itu adalah salah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, subhanallah.